Sekian lama kita berdua berlayar mengarungi lautan cinta. Buih tawa badai duka, semua jadi catatan yang paling indah. Kemesraan yang terjalin yang cinta tak pernah sumbang mengiringi langkah kita berdua. Nyanyian cinta tak pernah sumbang mengiringi cinta kita berdua. kita berdua.